Satu hal telah ku minta kepadamu Tuhan, berdiam di dalam bait-Mu yang kudus, menyaksikan indahnya hadirat-Mu Tuhan, rasa diangkat tinggi, terbang bersamamu. Kekuatan yang baru Kau berikan padaku. Suara padaku.